Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu Rabbuna wa yirda. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، قال شيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، قال ابن القيم رحمه الله: النشرة حل السحر عن المسحور، وهي نوعان: حل بسحر مثله، وهو الذي من عمل الشيطان، وعليه يحمل قول الحسن: فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب، فيبطل عمله عن المسحور. وثاني النشرة بالرقية وتعودات والأدوية والدعوات المباحة، فهذا جائز. مؤلف رحمه الله تعالى mengakhiri bab yang beliau buat, ma ja'a fi nusrah, dengan membawakan kalam ucapan dari salah seorang ulama yang sebelumnya menyebutkan adillah hadis yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau membawakan kalamnya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Bisa antum dapati kalam beliau, kalamnya Ibnu Qayyim ini dalam kitab I'lamul Muwaqi'in, begitu pula dalam kitab Zadul Ma'ad, di mana beliau rahimahullahu taala mengatakan an-nusrah. Nusrah itu adalah halu sihri anil mashur, menghilangkan sihir dari orang yang terkena sihir. Wahia nau'an, dan nusrah itu ada dua macam. Yang bernama halun bisihrin mislih, jenis nusrah yang pertama adalah halun, melepas sihir yang ada pada orang yang terkena sihir. Bisihrin mislih, dengan sihir yang serupa. Menyembuhkan orang yang terkena sihir dengan sihir. Wahuwa alladhi min amali syaitan, dan ini yang termasuk dari perbuatan syaitan. Berdasarkan hadis yang sebelumnya yang pernah kita lewati, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang nusrah, maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan huwa min amali syaitan. Nusrah itulah termasuk dari amalan perbuatan syaitan. Yani maksudnya adalah melepaskan atau menyembuhkan orang yang terkena sihir dengan sihir yang semisal. Walihi yuhmalu qaulul hasan, dan dengan ini dibawa, kepada makna ini dibawa ucapan Al-Hasan yang kemarin kita bahas dan kita sebutkan, la yahullu sihra illa sahir. Tidak ada di sana yang bisa menghilangkan sihir kecuali sahir. Yani maksudnya yang menghilangkan sihir dengan sihir yang semisal, maka itulah sahir. Apakah dengan mantra-mantra jampi-jampi, dengan bacaan-bacaan yang tidak jelas maknanya, atau dengan bacaan-bacaan yang di situ mengandung kesyirikan, bacaan-bacaan yang tidak diketahui maknanya, atau bahkan dengan sihir itu sendiri, dengan bantuan para syaitan, maka la yahullu sihra illa sahir. Tidak ada yang bisa menghilangkan sihir dengan bentuk yang seperti ini kecuali sahir. Fayataqarrabun nashiru wal muntashiru ila syaitan. Maka masing-masing dari nasir, orang yang melakukan nusrah untuk menghilangkan sihir dari orang yang terkena sihir tadi, nasir ataupun muntashir, orang yang dilakukan nusrah itu untuknya, orang yang minta disembuhkan dari sihir yang menimpanya. Maka masing-masing dari dua ini, an-nasir wal muntashir, orang yang melakukan nusrah ataupun orang yang diobati dengan nusrah, yataqarrabu, keduanya berusaha mendekatkan diri, ila syaitan, berusaha mendekatkan diri kepada setan, bima yuhib, dengan perkara yang disukai olehnya, supaya sembuh apa yang diinginkan oleh syaitan tersebut. Maka dia rela untuk menghilangkan akidahnya, rela untuk melepaskan agamanya, walaupun yang disuruhnya itulah sesuatu kekufuran, ataukah yang dimintanya itu adalah suatu kesyirikan, ataukah yang dimintanya itu adalah kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka untuk supaya bisa disembuhkan dengan sihir yang semisalnya, mereka berdua yang melakukan nusrah, yang mengobati dan pasiennya, yang ingin disembuhkan dengan sihir tadi, sama-sama memenuhi keinginan apa yang diinginkan oleh syaitan. Apakah syaitan itu menginginkan kekufuran? Maka dia akan melakukan, meminta supaya melakukan kekufuran. Nah, entah itu menulis ayat-ayat Al-Quran dengan darah haid. Nah, penghinaan terhadap Al-Quran. Ataukah entah itu menulis ayat Al-Quran kemudian diinjak ataupun yang jenisnya. Nah, kalau mau sembuh demikian-demikian syaratnya. Melakukan kekufuran atau melakukan kesyirikan. Nah, apakah itu disuruh untuk berkorban? Nah, berkorban untuk selain Allah Subhanahu wa taala yang beberapa bab yang lalu sudah kita bahas. Nah, ataukah disuruh untuk bersujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala, atau diperintahkan untuk melakukan suatu kemaksiatan supaya ini suatu yang bermaksiat, entah itu perzinaan, entah itu khamr, memenuhi keinginan syaitan tadi. Yataqarrab. Orang yang melupaskan sihir dengan cara yang seperti ini. Mereka mesti seperti ini. Kalamnya Al-Imam Al-Qayyim. Menunjukkan beliau seorang alim yang luar biasa. Paham, ngerti. Mereka berdua akan memenuhi apa yang diingin oleh setan. Begitu sudah dipenuhi, maka setan tersebut akan yubtiluhu anil mashur, akan membatalkan sihir yang mengenai orang yang terkena sihir tadi. Setelah dipenuhi keinginannya, pas. Dihilangkan. Yang seperti ini adalah yang tidak diperbolehkan. Muharram, diharamkan. Terjatuh ke dalam kesyirikan, terjatuh ke dalam kekufuran ataupun kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tsani, dan jenis nusrah yang kedua, an-nusratu birruqyah. Sehingga beliau Syekhul Muhammad mengambil taksim pembagian nusrah ini dari Al-Imam Al-Qayyim ini, dan itu dibangun di atas dalil-dalil yang ada. Jenis yang kedua dari nusrah adalah an-nusratu birruqyah. Nusrah melepaskan sihir, menyembuhkan orang yang terkena sihir. Birruqyah, dengan ruqyah. Ruqyah ya bacaan-bacaan. Bacaan-bacaan dari ayat-ayat ruqyah. Al-Quran semuanya adalah syifa, penyembuh. Bisa digunakan untuk ruqyah, kan? Tapi yang afdol yang datang dalam hadis-hadis yang sahih, seperti ayat kursi, ataupun surat Al-Fatihah, begitu pula Al-Mu'awwadzatain, Qul a'udzu birabbil falaq, dan juga Qul a'udzu birabbin nas, ini yang datang. Wa ta'awudzat, atau di situ doa-doa perlindungan. Ini datang dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahihah. Bentuknya doa-doa perlindungan, ta'awudzat, meminta perlindungan. Sebagaimana yang kemarin kita sebutkan. Wal adwiyah, atau bentuknya ramuan-ramuan. Ini yang kemarin pernah kita sebutkan, disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Battal. Beliau menyebutkan yang ada di dalam kitabnya Wahab Ibn Munabbih. Tentang orang yang terkena sihir. Maka diobati dengan mengambil 7 daun bidara. 7 daun bidara. Akhdar. 7 daun bidara yang akhdar. Masih hijau. Berarti masih seger ya. Masih hijau. Kemudian ditumbuk dengan 2 batu. Ditumbuk dengan 2 batu, kemudian dicampur dengan air. Dicampur dengan air. Setelah campur, kemarin kita sebutkan dipercikkan. Yang benar bukan dipercikkan ya. Diminum. Diminum 3 kali minum. 3 kali tegukan. Nah, sisanya buat mandi. Sisanya buat mandi. Nah, ini adwiyah. Nah, adwiyah bentuknya ramuan-ramuan, akan tapi disertai di situ dengan bacaan ayat kursi, dibacakan ayat kursi dulu. Nah, sebelum diminum dan bidara yang dicampur dengan air tadi, dibacakan ayat kursi. Nah, setelah selesai, tentu saja bukan hanya sekedar membaca ya, dibaca. Nah, dengan direnungi makna-maknanya, dihadirkan hatinya, memahami setiap kalimatnya, nah, apa yang disebutkan dalam ayat tersebut, dan itulah ayatun azimah, ayat yang sangat agung dan mulia karena menyebutkan kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, dibacakan kemudian baru diminum, 3 kali minum, kemudian sisanya digunakan untuk mandi. Dan di situ disebutkan dan itu mujarab manjur untuk orang yang terkena sihir, terkhusus laki-laki yang tidak bisa mendatangi istrinya. Nah, sihir yang bentuknya menghalangi seorang suami mendatangi istrinya. Nah, bentuknya adwiyah. Nah, wada'awa dan doa-doa al-mubahah, doa-doa yang diperbolehkan, fahada jaiz, maka yang seperti ini diperbolehkan. Bahkan dalam kitabnya Zadul Ma'ad beliau mengatakan bal huwa mustahab, bahkan yang seperti ini adalah mustahab. Nah, sesuatu yang dianjurkan. Nah, ketika sihir itu muncul pengaruh dari jiwa yang jelek, jiwa yang busuk, sihir itu muncul akibat dan pengaruh dari jiwa yang jelek, jiwa yang di situ penuh dengan kesyirikan, jiwa yang di situ penuh dengan kekufuran, jiwa yang rendah, jiwa yang hina, kemudian disertai dengan simpul-simpul, ikatan-ikatan, sehingga berdampak kepada orang yang terkena sihir tadi. Maka tidak ada di sana obat yang lebih bagus, obat yang lebih bermanfaat, obat yang lebih baik daripada lawannya. Nah, yakni obat yang baik yang itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Obat yang itu datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, disertai dengan jiwa yang baik, jiwa yang penuh keimanan, jiwa yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik orang yang dia itu mengobati dengan ruqyah tersebut ataupun orang yang diobati. Nah, jiwanya bagus, yang ini bagus, dokternya bagus, pasiennya juga bagus. Nah, jiwanya penuh dengan keimanan, jiwa yang bertauhid. Nah, disertai dengan rasa tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, disertai dengan husnudzon billah, berbaik sangka dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka akan tersingkirkan pengaruh dari jiwa yang jelek tadi. Nah, di sana Imam Ibnu Qayyim menyebutkan secara panjang lebar ilaj, obat dari yang terkena sihir. Nah, intinya di sini bahwasanya nusrah terbagi menjadi dua sebagaimana yang di awal kita sebutkan. Ada di sana yang diperbolehkan dan ada di sana yang diharamkan. Yang diharamkan adalah nusrah yang di situ halus sihir bisihrin mithlih, menghilangkan sihir dengan sihir yang serupa. Nah, itu yang dilarang. Adapun yang diperbolehkan adalah menghilangkan sihir dengan ruqyah ataupun bacaan-bacaan yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, doa-doa perlindungan, begitu pula obat-obat yang diperbolehkan, ramuan-ramuan yang diperbolehkan. Nah, seperti daun bidara yang ditumbuk tadi kemudian dicampur dengan air. Nah, selesai kita pembahasan An-Nusrah dan kita masuk pada bab yang setelahnya pada pertemuan yang akan datang. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu.